Dia nampak gagah berdiri, gagah perkasa, berteriak tegas dan lantang, ia nakoda. Sebentar gelap hendak turun, saat kebal rapat mengurung jeritan yang panjang, rintihan yang dalam, derap yang terbakar. Dia tak diam, balik api seperti ada yang berbisik, ia tersenyum bila bersandar kepadanya, terasa ada tangan yang terulur. Pasrah terserah kepadanya. Dia nampak duduk terpejam tengah berdoa. Ia hadirkan semua putranya, ia pamitan. Tanggung jawab yang ia junjung dan rasa kemanusiaan, ia telah bersumpah selamatkan semua. Ia rela berkorban jiwa dan raga. Di tengah badai udara naik, juga bendera. Ia telah gugur begitu jantan, ia pahlawan. Pengorbanannya patut dikenang, jasa-jasanya pantas dicatat.